aya ngalamar ka kantoran, tapi sok tara aya lowongan. Nu aya ge malah dikurudan, komo nuker ka mimitian. Nyoba usaha jual beli, loba ngajual patan meli. Minjem duit modal usaha, teu dibere da bulu borahna. Mending ge milih nyumbangkeun bakat, najan bakat ngabakat kubutuh. Tibatan uring barang penta, mending dagang sorak bari maksa. Doktor, najan ngodok nu kotor-kotor. Omong menur di kodok nabahenol, lumayan najan letih ke honor. Lantaran tara aya bejana, doktor anu hirup nasangsara. Secara dukun anu dilembur, saketi gawe loba nanganggur. Maka jadi jelma kudu pinter, ngarah henteu gampang kabalinger. Neangan gawe pasti teh sulit, omo lamun dibarengan duit. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la la la la la. Mending cara batur, nyoba usaha dagang sorak. Goreng jeung alus nomor dua, anu penting lamah kuring nyoba. Mugi-mugi jalma baros tenen, kulo balagu anu ngenaku. Tiba pahela panasaran, meli sorak kuring nu pas-pasan. Sabab loba pisan manfaatna, batan meli kode-kode angka. Makasih gancang geraboga, lumayan batan kata brakeca. baru

kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Thank you.

begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang boleh saja.